Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembahasan kitab Sulam Taufik. Alhamdulillah kita sudah sampai di rukun salat yang kelima, yaitu ruku. Al-khamisur ruku. Rukun salat yang kelima adalah ruku. Ruku ini memiliki empat kefarduan, ya. Memiliki empat kefarduan. Yang pertama, kefarduannya digambarkan dengan kalimat bi ayyan haniya bi haitsu tanalu rahatahu rukbataihi. Rukuk itu penggambarannya adalah membungkuk sekiranya dua telapak tangan bisa menyentuh dua lutut, ya. Jadi selama itu bisa dilakukan maka sudah dikatakan rukuk. Jadi membungkuk ini bagi yang sholatnya berdiri dan bagi orang yang tidak cacat, ya. Maksudnya tangannya itu panjangnya normal, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Lututnya juga normal, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Dan ini syarat yang pertama, ini hanya dilakukan bagi orang yang mampu melakukan membungkuk yang murni. Jadi kalau orang tua itu kan biasanya sulit, ya. Kalau tidak bisa membungkuk, tidak mampu, ya ini hukumnya beda lagi. Ini adalah syarat, adalah kefarduan untuk orang-orang yang normal. Jadi membungkuk itu sekiranya dua telapak tangan, yang dimaksud adalah telapak tangan bagian dalam, bisa mencapai atau menyentuh dua lutut. Menyentuh dua lutut, andai kata ingin meletakkan keduanya ke atas lutut. Jadi yang menjadi ukuran adalah telapak tangan, tidak jari, ya, tidak jari. Jadi kalau andai kata jarinya sudah sampai ke lutut tapi telapak tangannya belum, ya itu belum cukup untuk rukuk. Lalu syarat yang kedua adalah bila tidak mampu melakukan membungkuk yang murni dengan benar karena ada satu penyakit, tidak bisa melakukan rukuk kecuali dengan bantuan, ya, dengan bantuan dengan bantuan orang lain atau dengan bersandar pada sesuatu, atau kalau membungkuk itu miring ke kanan atau miring ke kiri, tidak bisa lurus ke bawah. Nah, penggambaran ini maka tetap diharuskan membungkuk, tapi membungkuknya ya sesuai dengan aturan tadi. Jadi kalau butuh bantuan ya harus minta bantuan, kalau membutuhkan sandaran ya harus bersandar. Kalau bisa nyamiring ke kanan atau ke kiri ya tetap harus dilakukan, dan batasannya sama dengan sebelumnya, yaitu sekiranya dua telapak tangan sampai ke dua lutut. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kalau tidak mampu inhina, ini tidak mampu sama sekali, ini tidak mampu mencapai lutut dengan dua telapak tangan. Kalau tidak mampu, ya penggantinya adalah isyarat menggunakan hati. Isyaratnya ini dilakukan di saat berdiri. Menggunakan mata. Isyarat menggunakan mata. Jadi matanya berkedip mengisyaratkan dia ruku. Matanya berisyarat, pandangannya berisyarat, dan di dalam hatinya di saat berisyarat itu dia niat melakukan ruku. Jadi hatinya niat ruku, matanya mengisyaratkan. Rukun yang keempat, ini fardu atau rukun yang keempat, di saat turun tidak ada tujuan lain. Tidak ada tujuan lain selain ruku. Jadi turun untuk ruku itu tujuannya harus murni untuk ruku saja, tidak boleh ada tujuan lain. Kalau turun untuk tujuan lain, misalkan turun ke bawah untuk mengambil sesuatu, jadi misalkan uangnya jatuh kemudian turun mengambil uang itu, atau untuk meletakkan sesuatu, misalkan sholat masih HP-nya masih di saku lalu diletakkan di bawah turun, atau untuk membenahi sesuatu, jadi tidak untuk mengambil tapi untuk membenarkan, ya, misalkan misalkan sajadahnya terbalik lalu dibenarkan, maka semua itu bisa membatalkan sholat ya. Bisa membatalkan sholat, tidak hanya rukuk yang batal, karena dia menambah satu gerakan selain gerakan-gerakan sholat. Jadi ada gerakan turun ke bawah yang dilakukan tidak untuk tujuan sholat ya, dan itu termasuk jenis jenis gerakan sholat. Jadi ada gerakan yaitu ruku karena turun ke bawah, ruku itu termasuk jenis sholat, dan itu dilakukan tambahan ya, lebih dari kewajiban yang harus dilakukan. Ini membatalkan sholat karena tidak di tidak ada kewajiban melakukan itu. Kemudian rukun yang keenam, as-sadisu at-tumakninatu fihi. Rukun yang keenam adalah tumakninah, tenang di saat ruku. Di saat ruku minimal tumakninah yang mencukupi adalah diam setelah menggerakkan tubuh. Jadi selama sudah diam sebentar ya, sudah diam setelah tubuhnya bergerak kemudian diam, itu sudah memenuhi syarat tumakninah. Ini adalah hakikat tumakninah ya. Hakikat tumakninah ini diam setelah bergerak. Hakikat ini hanya pilihannya hanya di sadar ya, tidak ada pilihan yang lain ya. Tumakninah ini disyaratkan oleh penulis Sulam Taufik dengan kalimat biqadri subhanallah. Kadar lamanya itu kira-kira ucapan subhanallah. Subhanallah ini singkat sekali, cuma berapa detik ya. Pokoknya ini kadar subhanallah ini sebenarnya hanyalah ungkapan untuk diam setelah bergerak saja. Ini ungkapan untuk diam setelah bergerak. Dan minimal tumakninah itu lebih dari itu ya, lebih dari itu, lebih dari kadar subhanallah. Jadi ada riwayat ya, ada riwayat yang menjelaskan, riwayat yang menjelaskan tentang ruku. Kadar tumakninah itu bacaan subhanallahil azim 3 kali. Ini yang sempurna. Yang lebih sempurna daripada subhanallah. Jadi kadar bacaan subhanallah saja sudah cukup. Tapi kalau ingin sempurna itu bacaannya, kadarnya adalah subhanarabbiyal azim 3 kali. Dan ini adalah minimal kesempurnaan. Artinya kalau ingin lebih sempurna lagi ya lebih lama lagi. Jadi minimalnya kalau ingin mendapatkan kesempurnaan ruku, minimalnya subhanallah. Kemudian yang ketujuh adalah i'tidal. Rukun salat yang ketujuh adalah i'tidal. I'tidal ini memiliki dua fardu. Yang pertama disebutkan di dalam kalimat Sulam Taufik bi ayyan tasiba qa'iman, yaitu seseorang tegak berdiri ya. Tegak berdiri itu yang dimaksud adalah kembali pada keadaan sebelum ruku ya, kembali ke keadaan sebelum ruku. Keadaan sebelum ruku ini kan melihat orang yang sholat itu dia posisinya bagaimana, apakah sholatnya duduk atau sholatnya berdiri. Ini yang berdiri, ini yang duduk ya, coretnya salah. Jadi di saat i'tidal, di saat kembali ke keadaan sebelum ruku, di saat kembali ke keadaan sebelum ruku itu harus ada niat i'tidal. Jadi ruku ini kefarduannya tidak membedakan apakah sholat yang dilakukan fardu atau sunnah. Mengapa ada tambahan sawaun kana ini? Karena ada pendapat yang mengatakan sholat sunnah itu tidak wajib i'tidal. Ini i'tidal ya, kalau saya mengucapkan ruku berarti salah ucap. Ada yang mengatakan sholat sunnah itu tidak wajib i'tidal, dan duduk di antara dua sujud juga ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau tidak ada niatan melakukan i'tidal, ada orang yang bangkit dari rukuk karena dia kaget, kaget sesuatu, maka itu tidak sah. Jadi tidak hanya kembali saja, tapi harus ada niatan iktidal. Jadi misalkan ada orang yang rukuk, kemudian ada bala meletus, misalkan ada bala meletus dia kaget langsung berdiri, itu tidak sah iktidalnya. Karena berdirinya itu kan spontanitas karena kaget, bukan karena tujuan iktidal. Rukun yang kedua, iktidal tidak boleh dilakukan dengan lama. Tidak boleh lama ya. Iktidal itu tidak boleh lama. Ini sebenarnya tanpa difardukan ini sudah dilakukan terus ini ya. Kita itu kan pengennya sholatnya cepat-cepat. Mengapa tidak boleh lama? Karena iktidal adalah rukun yang singkat. Namanya rukun qasir, rukun yang singkat. Ada rukun tawil, ada rukun qasir. Kalau rukun tawil itu boleh diperlama, kalau qasir tidak boleh. Jadi andai kata seseorang memperlama itu tidak, baik dia diam atau dia memikirkan sesuatu yang tidak disyariatkan, maka sholatnya batal. Batalnya ya karena lama ini, karena memperlama. Tapi kalau memperlama iktidal dan melakukan zikir yang tidak disyariatkan ya. Jadi bisa diam, bisa membaca zikir yang tidak disyariatkan, ini salahnya batal. Tapi kalau memperlama iktidal dan membaca zikir yang disyariatkan, seperti halnya kunut, maksudnya seperti halnya kunut itu contoh zikir yang disyariatkan, ini kunut ya, kunut dan yang lain, maka sholatnya tidak batal. Jadi kunut ini sebenarnya doanya juga banyak ya, dan juga cukup panjang juga. Tapi karena kunut ini adalah zikir yang disyariatkan, maka tidak membatalkan. Bahkan kalau ada riwayat-riwayat yang menganjurkan membaca zikir-zikir itu, bahkan memperlama kunut itu justru dianjurkan oleh syariat ya, justru dianjurkan oleh syariat. Karena Nabi bersabda, lamanya kunut itu meringankan sakitnya kematian ya. Sakarat ini biasanya orang-orang yang dicabut nyawanya ya. Lamanya kunut itu memperingan sakitnya kematian. Ini sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Di video setelahnya kita akan melanjutkan ke rukun sholat yang berikutnya ya. As-saminu at-tumakninatu fihi wallahu a'lamu bisawabi.